Mitra bisnis, terkait ramainya desakan untuk membubarkan ormas anarkis, perlu dipertanyakan apakah pembubaran adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ada yang berkomentar, penegakan hukumlah solusi yang tepat karena ormas yang dibubarkan bisa saja terbentuk lagi dengan nama lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Pak Cipta, apa komentar Anda? Jadi menghadapi organisasi-organisasi anarkis ini, WOC dua jalan keluarnya. Solusinya dua. Satu, bubarkan. Kedua, penegakan hukum yang konsisten. Yang pertama harus dibubarkan memang. Saya yakin ada pasal-pasal dalam undang-undang tentang ormas itu. Saya yakin ada. Jadi ada celah-celah hukum yang bisa dijadikan pijakan untuk membubarkan gitu. Ini organisasi-organisasi yang bernuansa kekerasan dan preman itu sungguh mencoreng wajah law enforcement di negara kita. Sangat memalukan. Indonesia ini menurut konstitusi adalah negara hukum, negara yang berlandaskan hukum. Jadi hukum itu panglima, bukan politik, bukan duit, dan bukan lain sebagainya. Tapi dalam praktek seringkali bukan hukum yang berbicara. Dalam praktek seringkali adalah premanisme, tindak kekerasan, dengan tameng agama, dengan tameng dan lain sebagainya, ideologi lainnya. Jadi nggak ada jalan lain, bubarkan. SBY tidak berani sih soalnya, ya heran, kita heran. Tahun lalu, Presiden SBY mengatakan dalam suatu pidatonya terhadap organisasi-organisasi yang bernuansa kekerasan, pemerintah tidak ragu-ragu untuk membubarkannya. Itu tahun lalu, masih punya clippingnya gitu. Tetapi sejak beliau pidato, banyak sekali tindak-tindak kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas. Dan sampai hari ini, sampai jam ini, pemerintah tidak ada action sama sekali. Jadi presiden kita seringkali itu omongan tidak diikuti oleh tindakan konkret. Sering sekali begitu. Nah, setelah itu penyelesaian keduanya adalah penegakan hukum yang konsisten. Katakan dibubarkan, dia muncul lagi dengan nama lain. Kita perhatikan saja tindak pelakunya. Kalau tindak kekerasan juga dibubarkan, setelah itu ya ditangkap pelaku-pelakunya, diseret ke pengadilan. Nah, mesti begitu. Jadi kita prihatin, saya sangat prihatin kalau lihat televisi gitu ya. Saya sering mengatakan sama teman-teman, di zaman Pak Harto tidak ada gini-ginian. Di dor zaman Pak Harto. Ini negara seperti, nggak ada negara, nggak ada pemerintahan begitu loh. Tidak cukup dengan bubarkan saja, tapi dilanjutkan dengan tindakan hukum. Maksudnya bagaimana? Ya diadilin orang-orang yang melakukan tindak kekerasan. Itu kan jelas melanggar hukum, jelas sekali. Harus punya keberanian. Masa pemerintah nggak berani begitu ya? Kalau nggak berani, polisi nggak berani, turunkan tentara. Turunkan Kopassus, turunkan marinir. Habis digebukin mereka. Selesai gitu loh. Sebab ketentraman, ketertiban itu syarat paling utama bagi jalannya roda kehidupan masyarakat, bagi jalannya roda pembangunan ekonomi, juga bagi kehidupan politik dan lain sebagainya. Syarat mutlak harus ada tertib dan aman di masyarakat. Kalau tertib aman tidak ada, semua tidak bisa dilakukan. Jadi omong kosong, pemerintah ini mimpi bisa menarik banyak investor asing. Bohong itu. Kalau orang asing lihat ini seperti neraka di Indonesia ini. Tindak kekerasan luar biasa. Pakai senjata yang tajam macam-macam, pakai golok gitu ya. Dan polisi tidak berani sekali gitu. Demikian pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Saya Wendy Lim.